Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Khabir. Kita sudah bahas berapa poin? Dua atau tiga? Tiga poin. Apa yang pertama? Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, senantiasa merasa diawasi oleh Allah alias muraqabah. Yang ketiga, selalu merasa tenang dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti di poin yang ketiga dan kita belum selesai ya membahas poin yang ketiga. Qadar Allah masuk waktu Isya, sehingga kita akan baca kembali poin yang ketiga ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullahu ta'ala wa ghafarallahu dhanbahu wa liwalidayhi wa limashayikhihi wa li'amil muslimin. Inna hukmahu subhanahu bi'ihlakil mujrimina wal'usati mabaniyun ala khibratihi bihim wa bimartakabuhu minad dhunubi wal athami wal ma'asi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira wa hadha jarin fi kulli ahkamihi wa aqdiyatihi. وهذا يثمر في القلب الاطمئنان لاحكامه سبحانه الكونيه. Jadi poin yang ketiga adalah selalu merasa apa tadi? Tenang dengan takdir Allah. Beliau mengawali pembahasan tentang poin yang ketiga ini dengan takdirnya saat menimpakan azab. Saat menimpakan azab.